Tapi untuk yasadan liman arawallaha wa rasulah. Barakallahu. Menginginkan fitnah. Yang kedua, annal ma'siyata kad tu'asiru fil ard wa kadhalika ta'ah. Faedah yang bisa kita ambil dari bab ini, annal ma'siyata kad tu'asiru fil ard. Bahwa maksiat itu boleh jadi memiliki pengaruh terhadap tanah. Memiliki pengaruh buruk terhadap tanah. Demikian juga ketaatan. Barakallah. Semakin banyak dilakukan ketaatan pada satu tempat, maka semakin berkah tempat itu. Wakadzalika ta'ah. Salisah. Raddul mas'alati al-mushkilati ilal mas'alati al-bayinati liyazul al-ishkal. Mengembalikan masalah yang tersamarkan ke perkara yang sangat jelas agar supaya hilang kesamaran tersebut. Rabi'ah, istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Istifsalul mufti, seorang mufti boleh menanya kembali si penanya supaya lebih jelas arah pertanyaannya mau kemana sehingga fatwanya pun tepat. Barakallahu fikum. Di kisah ini ada orang bertanya, ya Rasulullah, inni nadartu an anhara ibilam dibuan. Ya Rasulullah, aku pengen menyembelih seekor unta di tempat yang namanya buana. Rasulullah enggak tahu tempat apa dan bagaimana itu. Beliau hanya bertanya balik sambil mengatakan, hal kana fihi wathanu min awthan jahiliyah yu'bad. Apakah di tempat itu yang kau sebutkan tadi dulunya ada pernah patung berhala yang disembah? Di tempat itu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qalu la. Hal kana fihi 'idun min ayyadihim? Dulunya apakah pernah dilakukan hari raya jahiliyah di tempat itu? Qalu. Setelah terbebas dari kondisi ini, dulunya pernah dijadikan tempat ibadah untuk selain Allah, pernah dilakukan hari raya jahiliyah. Maka ketika itu semuanya dinafikan, maka beliau mengatakan, fa'u fi binadrik. Kalau begitu silahkan kau tunaikan nadar. Masya Allah. Namanya istifsal, minta rinci. Supaya juga fatwanya tepat. Al-khamisah anna takhsis al-buq'ati bin nadri la ba'sabi. Idha khala minal mawana. Menghususkan tempat tertentu untuk menunaikan nadar tidak mengapa. Kalau memang bebas dari penghalang-penghalang. Barakallahu fiik. As-sadisah al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad walau ba'da zawali. Penghalang-penghalang untuk kita melakukan ketaatan di tempat tertentu, di antaranya adalah dulunya di tempat itu ada patung berhala yang disembah di zaman jahiliyah, atau ada hari raya jahiliyah yang pernah dilakukan. As-sabi' al-mar'u minhu idza kana bihi 'idun min a'yadihim wa law ba'da zawali. Larangan kedua, penghalang kedua adalah kalau dulunya di sana ada hari raya jahiliyah, walaupun sudah tidak ada lagi. Tapi dulunya pernah dijadikan tempat kemaksiatan dan kesyirikan, maka tidak diperbolehkan. Karena ini boleh jadi menjadi jalan untuk hidupnya kembali apa paganisme tersebut, penyembahan berhala. Asamil yang ke-8, annahu la yajuzu al-wafa'u bima nadhara fi tilkal buq'ah. Nudhira fi tilkal buq'ah li annahu nadru ma'siyah. Tidak boleh menunaikan nazar di tempat yang dulunya ada pernah maksiat, kesyirikan di dalamnya atau padanya. Karena ini termasuk nazar maksiat. At-tasi'ah yang ke-9, al-hadharu min musyabahati al-musyrikina fi ayyadihim walau lam yaqsud. hati-hati. Al-hadar, peringatan untuk hati-hati dari menyerupai orang-orang musyrikin dalam perayaan ibadah-ibadah, perayaan hari raya mereka. Perayaan hari raya, karena hari raya itu ibadah. Barakallahu fiik. Kalau ada orang merayakan, jangan ikut. Kalau ada tontonan-tontonan, ya jangan. Nah, seperti yang akan dekat ini, apa namanya ini? Al-Muhim, orang-orang ini bikin tontonan-tontonan orang potong-potong diri, kabal. Atau apalah namanya. Dan itu hari rayanya mereka. Barakallahu fiik. Tidak boleh. Kasihan ini kaum muslimin, masya Allah, jauh-jauh dari kampung Ternate, cuy, Ternate Baru, jalan kaki cuma di sana, di kampung Cinsan, barakallahu fiikum, di mana diadakan bu, yang berjubel ngumpul di sana kaum muslimin, la haula wala quwwata illa billah, ikut senang, ikut gembira, ikut meramaikan, subhanallah, ini tidak diperbolehkan, la yajuz, karena itu adalah bagian dari ketaatan. Bagian dari ibadah mereka yang kita tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh turut bergembira, senang, bahagia dengan. Barakallahu fiik. Walaupun lam yaqsudhu. Walaupun bukan tujuan itu. Orang kok cuma balia-lia. Bukan untuk ibadah, bukan untuk anu-anu. Al-muhim. Anda secara tidak sadar Anda telah menyokong, mengiyakan, barakallah, kesyirikan yang mereka lakukan. Barakallah. Semuanya mestinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, siapapun, suku apapun dia. Orang Arabnya, orang Ajam dari berbagai macam jenis. Barakallah fiikum. Rasnya. Orang Asia, orang Cina, orang apa macam-macam. Baik. Orang Afrika, semuanya diperintah untuk apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Semua diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Asyra yang ke-10, la nadra fi ma'siyah. Tidak ada nazar untuk melakukan maksiat. Yani nazarnya tidak sah. Al-Hadiyata Asyara, la nadra li ibni Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nazar bagi anak cucu Adam pada perkara ini tidak dia miliki. Tinggal permasalahannya apakah dia bayar kafarat atau tidak. Khilaf di antara para ulama. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab minasyirki an nadru li ghairillah. Termasuk dari kesyirikan bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat tertentu, kuburan-kuburan tertentu, pohon-pohon tertentu, gunung-gunung tertentu, kuburan, monumen, dia bernazar di situ. Dia meyakini ada penunggunya, ada penguasa tempat itu. Ada pemilik tempat itu. Ya, dia minta pertolongannya, bernazar. Nazar adalah ibadah. Semestinya hanya diberikan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Qala al-musannif rahimahullahu taala babun minasyirki an-nadru li ghairillah, termasuk di antara kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh asyarr ay li kaunihi ibadah. Kenapa tidak boleh? Karena ini ibadah. Jadi nadar adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajibul wafa'u bihi idza nadarahu lillah. Kapan dia bernadar untuk Allah, wajib dia tunaikan. Fayakunu nadru li ghairillah syirkan fil ibadah. Maka siapa saja yang bernazar untuk selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Dia telah melakukan syirkun akbar. Karena dia telah mengibadahinya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhum mustatir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yufuna bin nadri, memuji orang-orang yang bernazar kepadanya dan menunaikannya. Yufuna bin nadri, mereka orang-orang beriman ini senantiasa menunaikan nazar-nazar mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna yawman kana syarruhum mustatira, dan mereka takut akan hari, ini hari kiamat, yang kejelekannya merata. Qala rahimahullahu taala syarh, fal ayatu dallat ala wujubil wafa'i bin nadr. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya menunaikan nazar. Wa madaha man fa'ala dzalika ta'atan lillah, dan Allah memuji orang-orang yang bernazar dan menunaikan nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk ketaatan. Wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaihi, dan menunaikan perkara-perkara yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji. Barakallahu fiik. Qala musannif rahimahullahu taala, وقولوا وأما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما أنفقتم من نفقة. Apapun yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah, kecil, besar, banyak atau sedikit, أو نذرتم من نذر, dan adapun yang kalian nazarkan untuk Allah, فإن الله يعلم, Allah Maha mengetahui infak-infak kalian dan nazar-nazar kalian. Asy-Syarh, qala Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala bi annahu 'alim bima ya'malu 'alimun ma ya'maluhu al-'amiluna min al-khairat. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah di ayat ini mengkhabarkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari kebaikan. Minan nafaqat wal mandurat, dari nafkah-nafkah dan nadar-nadar. Wa tadhamana dzalika mujazatuhu, dan Allah menjamin untuk membalas ganjarinya ala dalik. Awfar al-jaza, sebaik-baik, sesempurna-sempurna balasan ganjaran. Lil'amili nabihi, bagi orang yang melakukan, berimpak, bernazar dan menunaikannya. Ibtigha wajhi, selama orang itu melakukan impak dan bernazar untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang meyakinkan kita bahwa nazar itu adalah ibadah. Kapan ada orang bernazar kepada selain Allah, berarti dia telah mengibadahi. Mengibadahi sesuatu itu. Barakallahu fiik. Idza 'alimta dzalika, kalau kau sudah paham bahwa yang namanya nazar adalah ibadah, fa hadhihi nadru al-waqi'atu min 'ibadil kubur, maka nazar-nazar ini yang dilakukan oleh para penyembah kuburan, taqarruban biha ilaihim, untuk mendekatkan diri kepada wali yang ada dalam kuburan tersebut, liyaqdu lahum hawaijahum, untuk mereka, ini para wali ini yang ada dalam kuburan ini, menunaikan hajatan-hajatan mereka, au liyashfa'u lahum, atau memberikan pembelaan untuk mereka. Hadza syirkum fil ibadati bila raib. Barakallahu fik. Maka ini termasuk syirk. Barakallahu fik. Kesyirikan dalam masalah ibadah tanpa ada keraguan. Barakallahu fik. Mereka datang ke kuburan wali fulan, bernazar ya wali fulan, dia berdoa, bernazar ya wali fulan, tolong saya dilancarkan rezekinya, dimajukan bisnisnya, dilariskan dagangannya dan seterusnya. Kalau itu terjadi, maka saya akan datang ulang ke sini untuk menyerahkan uang sekian, atau menyembelih hewan kambing sekian dan seterusnya. Ini namanya apa? Nadar. Barakallahu fiik. Perbuatan ini syirkun. Ini perbuatan ini kesyirikan. Kama qala ta'ala, wa ja'alu lillahi mimma dhara' min al-harthi wal an'am nasib. Wa qalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaihim. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah, wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Sama ya. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. Mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadikan, yakni melakukan persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ, dari apa-apa yang mereka dapatkan dari hasil usaha pertanian dan peternakan, نَصِيبًا, bagian. Barakallahu fiik. Mereka membuat persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala dari hasil pertanian dan peternak. Qalu hadza lillahi bi za'mihim, kemudian mereka mengatakan ini untuk Allah, wa hadza li syurakaina, dan ini untuk sekutu-sekutu kami, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Barakallahu fik. Fama kana li syurakaina fala yasiru ila Allah. Maka apa-apa yang mereka serahkan untuk sekutu-sekutunya, ini dari patung berhala ini atau wali atau apapun, fala yasiru ila Allah, maka tidak akan mengalir kepada Allah, atau tidak akan mengarah kepada Allah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasulu ila syurakaihi, dan apa-apa yang mereka persembahkan untuk Allah akan mereka serahkan juga kepada sekutu-sekutu mereka. Sa'a ma yahkumun, betapa jelek apa yang mereka lakukan. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa ma manudira li ghairillah, adapun apa-apa yang dinazarkan untuk selain Allah, kan nadri lis sana' lil asnam wasyams wal qamar, seperti nazar untuk patung atau untuk matahari, bulan, wal kubur, nazar untuk kuburan dan yang lainnya. Fa huwa bi manzilati ayyahlifa bi ghairillahi minal makhluqat. Ini sama seperti kalau dia bersumpah atas nama selain Allah dari makhluk-makhluk. Wal halifu bil makhluqati la wafa 'alaihi wala kaffar. Dan orang yang bersumpah atas nama makhluk tidak ada apa? Tidak ada keharusan untuk menunaikannya dan juga tidak kafar. Kadzalikan nadzar lil makhluqat. Demikian juga nadzar untuk makhluk. Fa inna kilahuma syirkun, karena keduanya syirik. Bersumpah atas nama selain Allah, demikian juga apa? Bernadzar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya adalah kesyirikan. Wa syirku laisa lahu hurmah, dan kesyirikan tidak ada kehormatannya sama sekali. Bal alaihi ayyastaghfirullah min dzalik. Bahkan yang wajib bagi dia lakukan adalah istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa billahi wal 'uzza, billahi wal 'uzza falyaqul la ilaha illallah. Sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang bersumpah atas nama Lata wal 'Uzza, demi Lata, demi 'Uzza dan seterusnya, falyaqul la ilaha illallah, maka hendaknya dia memperbaharui imannya dengan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah dan bernazar itu adalah ibadah. Kapan bersumpah dan bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah mengagungkannya, dia telah menyembah. Wa qala fi man nadzara lil quburi wa nahwiha duhnan litunawwirahu bi litunawwira bihi wa yaqulu innaha taqbalu an-nadhr kama yaqulu ba'du ad-dallin. Wa qala fi man nadhara, dan beliau yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata tentang orang yang bernazar untuk kuburan dan yang lainnya, bernazar untuk memberikan lilin. Baik. Untuk penerangan, tapi zaman sekarang ini lampu. Baik. Karena kuburan-kuburan wali ini diberikan penerangan. Diberikan penerangan. Subhanallah. Di tehel, di marmer, diberi wewangian. Pokoknya diberi ornamen-ornamen yang membuat orang terkagum-kagum. Dan suasana sakral ada di tempat itu. Barakallahu fiik. Sehingga tidak dapat ada di sana orang tertawa-tertawa, cengengas-cengenges, apalagi terbahak-bahak atau mengangkat suara. Tidak. Semuanya syahdu, semuanya hening, semuanya mau bicara pelan-pelan. Subhan. Yang mereka tidak lakukan pengagungan ini di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Bahkan di depan Ka'bah sekalipun. Justru mereka dapat ini di kuburan wali pula. Allahu musta'an. Baik. Wa yaqulu innaha taqbalu an-nadhr, dan mereka mengatakan bahwa kuburan wali ini menerima nazar sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sesat. Wa hadan nadru ma'siyatun bittifaqil muslimin. Nazar untuk wali-wali ini, kuburan-kuburan ini adalah nazar maksiat. Sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. La yajuzul wafa'u bih. Tidak boleh dia tunaikan. Wa kadzalika idza nadara malan lis-sadanati aw al-mujawirina al-aakifina bidzalika al-buqa. Fa inna fihim syubaham min as-sadanati allati kanat inda Lat wal Uzza, ini syabahum. Syabahan. Baik. Wa kadzalika idza nadara malan lis-sadana. Demikian juga kalau ada orang bernadar untuk menyerahkan harta benda untuk sadanahnya, kuncennya. Kuncen itu juru kunci. Barakallahu fiik, yang ada di kuburan tertentu. Ada yang memang orang situ yang mengurusi, yang banyak cerita, bikin cerita-cerita dusta, bagi ini. Kenapa dulu si Pulan itu miskin sekali, cuma lantaran dia sering-sering kesini, so banyak duit dia. Barakallah. Kenapa itu si Pulan so miskin, papa dia, dari lantaran dulunya itu kaya, cuma dia meremehkan tempat ini, dia mengatakan bagi ini. Nah, so bangkrut dia, so kualat dia, so anu, so anu. Barakallah. Kemudian dibeberkan orang-orang yang tenar, orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunianya. Disebut salah satu. Mereka tidak tahu itu dia. Dia itu dulu di sini dia. Jadi dia sukses sekarang lantaran pernah di sini. Jadi, mana juga ada orang mau tanya yang tidak pernah di kuburan sana. Orang langsung percaya saja. Karena memang ya demikian kondisi dia. Apapun yang disampaikan oleh sadhana. Sadhana ini kuncen. Iya saja. Barakallah. Nah, kalau ada orang yang bernadar untuk untuk menyerahkan hartanya ke sadhana ini, sadhana yang ngurusi kuburan itu, awil mujawirin al-akibin, atau orang yang tinggal di kuburan itu yang mengurusi kuburan, fa inna fihim syabaham minas sadhanati allati kanat indal lat wal uzza wa mana, sama persis dengan sadana yang ada di Al-Lata, patung Lata, Uzza dan Mana. Ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat-buat cerita agar supaya mereka semakin rajin datang ke kuburan itu memberi duit. Subhanallah. Ain yang di kuburan ini, orang-orang yang mengurusi ini, barakallahu fikum, ya sadana. Dia makan dari sini. Dan tidak sedikit uang yang masuk. Ada orang yang pernah melihat kondisi haul. Setiap orang yang datang lempar uang ke kuburan. Pengurusnya tinggal di karung basar, kasih mas itu doi. Di karung. Jadi, bahkan diinjak itu doi supaya lebih rapat, supaya lebih padat dengan doi. Dan bukan doi receh seribu-seribu, bukan, barakallah. Doi sarak, doi 50, nah, masuk. Subhanallah. Orang-orang hidup dengan apa? Dengan pekerjaan jadi sadana wal mujawirin, hidupnya cuma di sini. Wal mujawiruna huna fihim syabahu min alladziina qala fihimul khalil alaihi salam. Wal mujawiruna hunaka, orang-orang yang ada di kuburan-kuburan itu, berhala-berhala itu, mereka memiliki kesamaan dengan orang-orang yang dikatakan oleh Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Ma hadhihi tamathil allati antum laha aqib. Tamathil, yakni patung berhala. Apa ini yang kalian senantiasa i'tikaf padanya? Mujawirin tinggal di sana memang. Walladzina ijtaza bihim Musa wa qaumuh. Demikian juga sama persis dengan orang yang dilewati oleh Musa dan kaumnya. Qala wajawazna bi bani Israil al-bahra fa ataw ala qawmi ya'kufuna ala asnamillah. Dan kami memperjalankan Musa dan bani Israil sehingga barakallahu'alaikum mereka melewati kaum yang mereka i'tikaf barakallahu'alaikum di patung berhala mereka. Fannadru li'ulaika sadana wal mujawirina bi hadhin biqa nadru ma'asih. Bernadar untuk menimpakan harta supaya dimanfaatkan oleh sadana dan orang-orang yang tinggal di sana. Jadi dia mengurusi kuburan itu, patung berhala itu. Jadi nadru ma'asiyah, nadar itu nadar ma'asiyah. Wabihi syabahum bin nadari sadanati as-sulban. Di sadanati as-sulban wal mujawirin. Ini persis juga sama dengan sadana. Wabihi syabahum bin nadari li sadanati as-sulban. Sama dengan nadar untuk para sadana sulban, salib-salib. Barakallahu fiik. Wal mujawirin indaha, dan yang tinggal di tempat ini untuk mengurusinya. Aulin sadanati al-abdad allati fil Hind wal mujawirin indaha. Demikian juga sana al-abdad, dikatakan al-bud ditambil ba sanam. Buddha, apakah Buddha atau apa, patung Buddha yang dimiliki oleh orang India. Barakallahu. Wal mujawirin. Wa qala al-Azru'i fi syarhi al-Minhaj, wa amma an-nadhru lil mushahid lil mashahid allati ala qabri waliyyin aw shaykhin aw ala ismin man halaha min al-awliya aw taraddada fi tilka al-buq'ati min al-awliya'i wa salihin fa inna qasda an-nadhir bidhalika wa huwa al-ghalib anna al-waqi'a min qusudi al-'am ta'dhim al-buq'ati wal mashhad tayyib aw az-zawiyah aw ta'dhim ma dufina biha aw nusibat ilayhi aw buniyat 'ala ismi hadha an-nadhru batun ghayru mun'aqidun. Berkata al-Adru'i dalam Syarhul Minhaj, wa man nadrul mushah lil mashah. Adapun nadar untuk monumen-monumen, monumen itu adalah bangunan dibangun untuk peringatan atas sesuatu. Monumen masyahid. Allati ala qabrin, yang dibangun monumen itu di atas kuburan wali atau syekh atau ismi man hallaha min al-awliya atau nama dibangun di atas nama wali yang ada di dalamnya. Autarad dalam tilkal buq'ah, atau tempat itu pernah berbolak-balik padanya seorang wali atau orang saleh. Fa in qasada an-nadiru bidzalika. Kalau bernadar untuk itu, wa wal ghalib, dan ini kebanyakan orang yang datang ke tempat-tempat itu bernadar, abil waqi' min qusudil 'amma, atau itu menjadi kenyataan kebanyakan niatannya orang-orang awam, apa itu ta'zim al-buqati wal mashhad, mengagungkan tempat itu, baik wal mashhad dan monumen, awi zawiyah, atau mengagungkan pojok-pojok tertentu, zawiyah, au ta'zim man dufina biha, atau mengagungkan orang yang dikubur di dalamnya, au nusibat ilaihi, atau disandarkan kepadanya, au buniyat ala ismihi, atau dibangun atas namanya. Fahadha an-nadru batilun ghairu mun'aqid. Maka nadar itu adalah nadar batil, tidaklah terangkat. Fa inna mu'taqadahum anna li hadhil amakin khususiyat. Karena mereka meyakini bahwa tempat-tempat ini ada kekhususan-kekhususannya. Wa yarawna annaha mimma yurfa'u bihil bala wa yustajlabu bihil an'ama. Mereka melakukan nadar-nadar itu, ibadah-ibadah itu dengan harapan yurfa'u bihil bala, bisa menolak bala dan bisa meraih kesuksesan kemanfaatan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa yustasqa bin nadri laha min al-adwa wa yustashfa. Dan orang bernadar di sana untuk kesembuhan orang sakit. Misalnya si fulan memiliki orang sakit, ibunya kah, bapaknya kah, atau siapakah. Kemudian datang ke wali fulan, kuburannya, dia bernadar, ya wali fulan, kalau ibu saya sakit, ibu saya sembuh dari penyakitnya, maka akan saya datang ke sini untuk memberikan izin. Barakallahu fiik. Hatta innahum yanduruna li ba'dil ahjar lamma qila lahum innahu istanada ilaiha 'abdun shalih. Bahkan di antara mereka, manusia-manusia ini, karena yang sudah penyakitan hatinya, penyakit syirik, bernadar untuk sebagian ahjar, sebagian batu, hanya karena dikatakan bahwa batu itu pernah ditempati bersandar oleh orang saleh atau orang wali. Wa yanduruna li ba'dil kubur. Mereka bernadar untuk sebagian kuburan. As-suruj wa syumur. Lampu atau lilin, wa zait atau minyak untuk penerangan semuanya. Wa yaquluna al-qabrul fulani aw al-makan fulani yaqbalu an-nadr. Dan mereka mengatakan bahwa kuburan fulan atau tempat fulan yakbalu nadar, bisa menerima nadar. Ya'nuna bidzalika annahu yahsulu bihil ghar al-ma'mul, Maksud mereka itu menerima nadar, artinya tercapaikan dan tertunaikan hajatan-hajatan. Siapa yang pengen sembuh, silakan datang ke kuburan Wali Kulan, membuat nadar. Siapa yang pengen sukses, datang ke sana, membuat nadar. Ya Wali Kulan, tolong saya ini sudah umur sekian, tak kunjung nikah, dapat jodoh. Tolong dipercepat, tolong dimudahkan. Kalau saya sempat mendapatkan, maka saya akan datang pulang ke sini untuk menyembelih 2 ekor kambing. Barakallahu. Ini maksud dengan yakbalun nadr, menerima nadar. Artinya, tempat ini bisa memberikan, menunaikan hajatan-hajatan dan menolak bala. Kalau kata kita kita min syifa'i marid, berupa kesembuhan orang sakit, au qudumi ghaib wa salamat mal, atau kembalinya orang yang hilang, atau keselamatan harta, wa ghairu dzalika min anwa'i nadril mujazah, atau yang lainnya dari sekian nadar-nadar yang mujazah atau mu'allaq. Fa hadzal nadru ala hadzal wajhi batilun la syakka fi. Nadar-nadar yang seperti ini batil, tidak ada keraguan padanya. Bal nadru zaiti wasyum' wa nahwihima lil quburi batilun mutlaqa. Bahkan nadar untuk memberikan, hatta tidak mu'allaq, dia mengatakan li wali fulan, aku berjanji untuk memberikan kepada wali fulan lampu penerangan atau minyak atau apa. Nadru zaid wa syum' wa nahwihima lil quburi batilun mutlaqa, batil secara mutlak. Wa min dalika nadru syumu' al-kathirah al-'azimah wa ghairiha li qabr al-Khalil alaihi salam. Demikian juga nadr syumu', yani lilin atau lemak al-kathir al-'azimah dan yang lainnya untuk kubur al-Khalil yani Ibrahim, wa li qabri ghairihi min al-anbiya'i wal awliya, dan kuburan yang lainnya yang disembah-sembah dari kuburan-kuburan para nabi dan para wali. Fa inna nadira la yaqsudu bidzalika illa al-iqad 'ala al-qabri tabarruka. Orang yang bernadar untuk memberi perlah penerangan, lampu, lilin atau minyak atau apapun, tidaklah mereka tujukan itu kecuali ikhadun alal qabri tabarrukan, untuk memberi penerangan kuburan tersebut sebagai tabarruk, berharap pahala, berharap keberkahan. Wa ta'ziman, pengagungan. Dhanna dzalika qurbah, mereka meyakini bahwa itu termasuk qurbah, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Fahada mimma la raiba fi butlanihi, perkara ini tidak ada keraguan padanya tentang kebatilannya. Wal iqadul madhkur muharram, memberikan penerangan untuk kuburan perkara yang diharamkan. Sawa'un intafa'a bihi hunaka muntakun amla, sama saja adakah orang yang mengambil manfaat dari penerangan itu atau tidak. Pamer lebih maksudnya manfaat, ada orang menjahit di sana, ada orang baca buku kah, atau orang apa. Barakallahu fiik. Yang jelas itu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Masya Allah. Baik. Ini kuburan-kuburan ini betul-betul luar biasa, dimakmurkan, dibuat sedemikian ukiran-ukirannya, macam-macamnya. Bahkan ada yang dilapisi apa? Lapisan emas. Baik. Jerujinya ini. Barakah pagar. Ada kelambunya, ada lampunya, macam-macam. Lah, kita cukup sampai sini sebarang lebih. Lantas,